Arti yang kedua dari wail adalah lembah yang ada di dalam neraka jahanam, yang apabila dimasukkan gunung-gunung maka gunungnya akan meleleh. Kalau begitu lembahnya luas, dalam, karena gunung yang bisa dimasukkan. Kalau begitu juga lembahnya panas, sangat panas sampai gunung-gunung meleleh. Ini adalah wail. Arti wail yang lain yaitu gunung di dalam neraka, neraka, gunung di dalam neraka, yaitu para ikhwah sekalian. Kemudian pada hari kemarin juga kita membaca perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya di dalam ayat ini Syekhul Islam menjelaskan bahwa Allah mencela dua golongan manusia. Apa itu? Yang pertama, mencela orang-orang yang merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan merubah ayat-ayat Allah tersebut akan menciptakan perbuatan bid'ah. Ya, menciptakan perbuatan bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada dalam agama. Kemudian yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala merubah Allah mencela orang-orang awam yang tidak mau belajar, yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mau mentadabburi Alkitab Taurat pada saat itu. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat tersebut untuk orang-orang munafik dari ahlul kitab. Akan tetapi sebenarnya ayat itu juga menyindir kita, orang umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah mencela dua jenis manusia. Orang yang berilmu akan tetapi dia merubah ilmu-ilmu agama, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dia rubah. Maka ini bisa menciptakan hal-hal yang baru dalam agama, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah, seperti misalkan menyebarkan hadis-hadis palsu, kemudian menyebarkan pemahaman-pemahaman baru yang belum pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah mencela orang-orang yang awam yang mengamalkan tanpa ilmu. Nah, ini bisa diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Selain orang, jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka dan juga jalan orang-orang yang sesat. Para ahli tafsir mengatakan humul yahudu wan nasara. Selain jalannya kaum Yahudi dan Nasrani. Bisa kita ambil tarik kesimpulan, kaum Yahudi orang-orang yang berilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan, bahkan merubah-rubah ilmu, merubah-rubah ajaran, akhirnya membuat sesuatu yang baru, yang bid'ah. Kaum Nasrani beramal tanpa ilmu, akhirnya sesat. Nah, begitulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pengulangan apa yang sudah kita pelajari hari kemarin. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya akan baca sampai ayat yang ke-82. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Mereka di sini adalah kaum Yahudi, kaum Bani Israel yang membangkang, tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, yaitu katakanlah, wahai Musa, sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui? Maka bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita baca tafsir yang disebutkan oleh Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Zakara af'alahumul qabihah. Allah telah menyebutkan perbuatan-perbuatan Bani Israel yang membangkang, yang buruk. Thumma zakara ma'ahadha annahum yuzakuna anfusahum. Buruknya, subhanallah. Kemudian Allah menyebutkan, meskipun demikian, mereka sudah melakukan hal-hal yang buruk, mereka malah mensucikan diri mereka sendiri. Sudah salah, ya, merasa betul dan merasa lebih suci daripada yang lain. Dan ini adalah sifat buruk dari kaum Yahudi ataupun Bani Israel yang membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yashhaduna lahu lahanna bin najati min azabillah. Mereka bersaksi bahwasanya mereka selamat dari siksa Allah. Wal fauza bi thawabih, dan mendapatkan kemenangan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum lan tamassahumun nar illa ayyaman ma'dudatan, dan mereka menyatakan bahwasanya diri mereka tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ai qalilatan tu'addu bil asabi'i, yaitu sedikit yang bisa dihitung dengan jari jemari. Fajaba'u bainal isaati wal amni. Nah, ini buruknya. Ini pelajaran menarik pagi ini. Maka mereka mengumpulkan dua sifat buruk. Maksiat dengan merasa aman. Ini manusia terburuk. Ya? Sifat manusia terburuk adalah bermaksiat dan kemudian merasa aman dengan maksiatnya. Ya. Sebaliknya, sifat dominan dari orang beriman adalah beramal saleh dan takut amalannya tidak diterima. Beramal saleh berharap pahala dari Allah, tetapi juga takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauhi pak baik-baik sifat, dua sifat ini. Al-isa'ah wal-amn. Artinya, melakukan maksiat dan merasa aman dengan maksiatnya. Bahkan menyombongkan diri, mensucikan diri sendiri. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidak akan terkena, tersentuh oleh api neraka hanya beberapa hari saja. Makanya dijawab oleh Allah, qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian sudah janjian sama Allah? Apakah itu yang kalian sebutkan bahwasanya kita tidak akan tersentuh oleh api neraka hanya beberapa hari yang terbilang saja? Apakah itu sudah kalian ambil janjinya sama Allah? Karena kalau memang Allah janji, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Jadi mereka sudah melakukan dari mulai surat Al-Baqarah ayat 40 sampai detik ini, sampai ayat ini, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Saya jadi ingin menyebutkan, mengumpulkan pembangkangan kaum Yahudi terhadap Nabi Musa sebagai sebuah bentuk kajian. Itu bagus untuk kita jadikan barometer keburukan sehingga kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena benar-benar pembangkangan, ya, sudah melakukan dosa semakin seluar biasa itu, malah mensucikan diri. So enggak ada dosa. Ya. Maksiat tapi merasa aman dengan dosa. Sedangkan orang-orang beriman tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ayat ini, hadis ini sering sekali saya baca kalau lagi membicarakan tentang agar kita tidak merasa aman dengan janji Allah Subhanahu, dengan apa? Siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ketika Allah berfirman, "Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang memberikan apa yang mereka dapati sedangkan hati mereka bergetar, mereka akan dikembalikan kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang surat Al-Mu'minun ayat 60 ini. Dan mudah-mudahan hadis ini menjadi obat bagi kita agar tidak merasa aman dengan siksa apabila kita sudah beramal, atau tidak merasa aman dengan maksiat apabila kita melakukan maksiat. Sebagian orang kan, "Ah, saya sudah bersedekah setiap bulan, saya sudah ngaji setiap hari, saya sudah ibadah setiap waktu, sholat tepat pada waktunya." Akhirnya merasa aman. Merasa aman dengan siksa, seakan-akan amalannya diterima. Ini obatnya. Agar tidak merasa aman, Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah. Kata Aisyah, "Ahumul ladzina yasriqun wa yaznun wa yakhafuna adzab Allah?" Wahai Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang dimaksudkan hati mereka itu bergetar? Apakah mereka orang-orang yang berzina, mencuri dan takut siksa Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Tidak, wahai anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq. "Humul ladzina huwar rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yutaqabbala minhu." Dialah seseorang yang maksudnya hati orang yang bergetar adalah seseorang dia yang sholat, puasa, zakat, tetapi dia takut amal ibadah dia tidak diterima oleh Allah. Apalagi nanti kalau sudah diembel-embeli dengan belakangnya salafi. Ya, merasa sudah surga di tangan, Firdaus di tangan. Ya. Jangan. Semakin kita belajar ilmu-ilmu ulama salaf, semakin kita tahu bahwasanya mereka ketika beramal sangat takut. Maka jangan pernah merasa aman dengan amal. Ustaz, apa sih ciri-ciri orang-orang yang merasa aman dengan amal? Yaitu, ciri-ciri orang yang merasa aman dengan amal adalah dia mulai malas untuk beramal-amal sunnah. Ini ciri-ciri orang-orang yang merasa aman dengan maksiatnya, dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Seakan-akan amal ibadahnya langsung, kata orang Arab itu, ala tul, mubasyaratan, immediately, langsung diterima. Seakan-akan dia merasa seperti itu. Malas mengamalkan amalan sunnah, ini termasuk ciri orang yang aman dari dosa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat paling buruk yang dimiliki oleh kaum siapa? Kaum Yahudi dan Bani Israel yang membangkang adalah siapa? Adalah apa? Bermaksiat dan dan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di mengatakan, "Walamma kana hadha mujarradu da'wa raddallahu ta'ala 'alaihim faqala qul lahum ya ayyuhar rasul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan ay bil imani bihi wa bi rasuli wa bi rusulihi wa bi ta'atihi." فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل. Artinya, dan ketika ini hanya sebuah klaim, pengakuan saja dari kaum Yahudi, maka Allah membalas pengakuan mereka. Yaitu pengakuannya apa? Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka hanya kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi pengakuan saja dari mereka. Maka Allah balas pengakuan mereka, katakanlah maksudnya, wahai Rasul, wahai Musa, wahai Harun, wahai Isa, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, apakah kalian sudah mengambil janji kepada Allah? Yaitu, kalian berjanji kepada Allah untuk beriman kepadanya, para Rasulnya, taat kepadanya, yang mana dengan mengerjakan hal-hal ini, ini adalah janji yang mengharuskan seseorang akhirnya mendapatkan keamanan, yang mana tidak akan janji tersebut berubah dan tidak akan janji tersebut dipungkiri. Tetapi apa yang mereka kerjakan? Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya, tidak taat kepada Allah dan kepada para rasulnya. Maka ini sebuah, sebenarnya mereka belum mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Atau kalian mengucapkan atas Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Fa akhbara ta'ala an saddaqa da'wahum mutawaqqifatun 'ala ahadi hadhil amrayn alladhaini la thalitha lahumu imma an yakunu qad ittakhadhu 'inda Allahi 'ahdan fatakuna da'wahum sahihatan wa imma an yakunu mutaqawwilina alaihi fatakunu kadzibatan. Artinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka bahwasanya klaim yang mereka ucapkan tidak lebih dari dua pilihan. Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, itu tidak lebih dari dua kemungkinan. Yang pertama, kalian telah mengambil perjanjian dari Allah, memang Allah tidak akan menyentuhkan kepada kalian api neraka kecuali beberapa hari saja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkir janji. Kalau seandainya klaim kalian, pengakuan kalian benar adanya, atau kalian berdusta atas Allah, ya, maka sebenarnya kalian telah mengklaim, mengaku dengan pengakuan dusta. Fayakunu ablagu likhizihim wa azabihim, maka hal itu ya akan tambah berat untuk siksa dan juga kehinaan mereka. Artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah bahwasanya kalian tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja, menunjukkan mereka mensucikan diri di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Dan ini kalau kita perhatikan sejarah adanya teori Darwin itu muncul karena kenapa? Salah satu sebabnya adalah orang-orang Yahudi ingin mensucikan dirinya bahwasanya selain dari mereka itu adalah keturunan-keturunan yang buruk. Jadi bisa diambil pelajaran salah satu sifat yang paling dominan dari kaum Yahudi dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah bahwa mereka suka ujub. Mungkin bisa ditarik tarik garis kesimpulan, sikap ujub adalah meniru-niru kaum Yahudi. Ya. Sampai sekarang timbul teori Darwin. Kenapa? Karena selain teori Darwin harus dibantai. Yang tidak sama dengan jentuk bentuk hidung mereka, face mereka, kulit mereka harus dibantai. Coba Bapak baca ceritanya teori Darwin seperti itu. Kan terjadi pembantaian gara-gara teori Darwin tersebut. Bahwasanya yang tidak sama dengan bentuk hidung mereka maka harus dibantai. Karena itu adalah orang-orang yang rendah. Kastanya rendah, manusia yang rendah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap sifat ujub meniru kaum Yahudi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengemukakan untuk mereka, kalian cuma ada dua pilihan. Imma dengan pengakuan kalian itu kalian sudah mengambil sumpah, mengambil janji dengan Allah dan Allah tidak akan mungkir janji. Tetapi sebenarnya tidak ada perjanjian dengan kalian Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian hanya berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya ini menjadi lebih berat bagi mereka siksanya. Menjadikan lebih berat bagi mereka siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan sekalian, waqad ulima min halihim annahum lam yattakhidhu 'indallahi ahdan, dan telah diketahui dari keadaan mereka bahwasanya mereka belum mengambil perjanjian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Litakdzibihim katsiran minal anbiya, sebabnya mereka, karena mereka mendustakan kebanyakan para nabi. Hatta wasalat bihimul hal ila an qatalu ta'ifatan minhum, sampai-sampai kaum Yahudi adalah orang-orang yang membunuh para nabi. Itu terkenal dari diri mereka. Dan saya ingin menyinggung sedikit terkenalnya kaum Yahudi pembunuh para nabi, atau terkenalnya Bani Israel pembangkang adalah pembunuh para nabi. Itu terkenal mereka, Pak. Maka coba kita ketika di dunia terkenalnya dengan apa? Ya, introspeksikan diri kita. Saya ini terkenalnya di sisi Allah dengan apa? Artinya amal ibadah yang saya kerjakan yang bisa Allah mengenal saya dengannya itu apa? Oh si fulan ahli masjid. Oh si fulan ahli baca Quran. Oh si fulan ahli ibadah. Oh si fulan ahli puasa. Oh si fulan ahli sedekah. Oh si fulan ahli membantu orang dan yang lain-lainnya. Jadi buat apa ya? Dalam bahasa itu, bukan hanya sekedar, tapi dia terkenalnya dengan itu gitu loh. Jadi kalau bahasa ininya tuh presidennya itu terkenal baiknya itu dengan itu gitu. Buat ciri khas dia, buat ciri khas untuk diri kita itu apa? Oh si fulan kalau lagi menghadapi masalah dia sabar, terkenal baik. Dan ini didapati oleh para sahabat Nabi. Hadis yang kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian hari ini yang berpuasa? Siapa di antara kalian hari ini yang mengunjungi orang sakit? Siapa di antara kalian hari ini yang mencolati jenazah? Siapa di antara kalian hari ini yang bersedekah? Semuanya terkenalnya pada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar terkenal dengan sedekah. Umar terkenal dengan sifat tegas dalam kebenaran. Nah, bikin diri kita punya ciri khas dalam kebaikan. Ini pesan untuk diri saya pribadi dan juga para ikhwah sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kalau kaum Yahudi terkenalnya sebagai pembunuh para nabi, maka kita harus membuat image untuk diri kita, ciri khas untuk diri kita, kita terkenalnya dengan apa? Oh, si fulan kalau di majelis ilmu duduk di muka mengantuk ha pulang. Nah, ciri khasnya itu tuh. Jadi orang kalau bahasa Indonesia itu kalau gajah mati meninggalkan gading. Habis itu apa lanjutannya? Harimau mati meninggalkan belang. Seperti itu. Buat ciri khas yang baik. Ya. Oh, kalau Ustaz Sifulan menghadapi masalah, langsung labrak orangnya. Terkenalnya dia seperti itu. Itu buruk juga seperti itu. Ya. Nah, ini para ikhwah sekalian, coba buat ciri khas. Bukan karena ingin dipuji orang. Bukan. Tapi kita karena ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka buat ciri khas yang baik untuk diri kita. Agar Allah Subhanahu wa taala mengenal. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah." Kenali Allah dalam kelapangan, Allah akan mengenali engkau dalam kesulitan. Jadi orang itu memang terkenalnya subhanallah, terkenalnya penyabar, terkenalnya dermawan, terkenalnya arif, terkenalnya macam-macam sifat-sifat baik. Dan setiap orang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Terkenalnya sholat malam, terkenalnya kalau setengah malam dia jalan-jalan dari ujung sana ke ujung sini, terkenalnya itu, ya, melihat gang-gang Imam Syafi'i. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi pelajaran menarik yang kita bisa ambil dari kaum Yahudi, sang kaum pembunuh para nabi, kalau mereka terkenal ciri khasnya dengan keburukan, maka buatlah ciri khas diri dengan kebaikan. Ya. Buat ciri khas diri dengan kebaikan. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan ulama-ulama salaf, mereka terkenalnya dengan itu. Seperti misalkan Abdurrahman bin Mahdi. Beliau terkenalnya dengan 70 tahun tidak pernah berhenti ngajar Al-Quran. Bin Mahdi. 70 tahun tidak pernah berhenti mengajar Al-Quran. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau tidak tergoda dengan pekerjaan-pekerjaan lain? Kata beliau, hadis dari Utsman bin Affan yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, itulah yang mendudukkanku selama itu. Itu. Jadi terkenal ciri khasnya dengan itu gitu. Si fulan ciri khasnya kalau seandainya hari Senin, Kamis pasti berbuka di ujung Masjid Imam Syafi'i. Itu terkenalnya seperti itu. Ciri khas baik. Ini para ikhwah, dan itu yang akan dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh manusia. Dan itu adalah warisan kebaikan yang akan menjadi amal saleh nanti di alam yang penuh dengan kekekalan. Allahumma amin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walinukulihim an ta'atillah wa naqdhihimul mawathiq. Artinya, dan juga kaum Yahudi, Bani Israel yang membangkang, mereka disebabkan karena pelencengan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka terkenal dengan mengingkari janji. Fata'ayyana fi dzalika annahum mutaqawwiluna mukhtaliqun. Maka yang jelas dari hal mereka, dari keadaan mereka adalah bahwasanya mereka mengada-ngada tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka itu berbuat-buat dusta besar kepada Allah Subhanahu wa taala atau tentang Allah Subhanahu wa taala. Qailuna 'alaihi ma la ya'lamun. Mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka ketahui, yaitu ucapan apa? Lan tamassana an-nar illa ayyamam ma'dudah. Kami tidak akan terkena api neraka kecuali beberapa hari saja. Wal qawlu 'alaihi bila ilm, dan mengucapkan atau berkata tentang Allah tanpa ilmu, min a'zamil muharramat wa asna'il qabihat. Ingat ini. Ini pelajaran menarik pagi ini juga. Bahwasanya berbicara tentang Allah termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk hal-hal yang diharamkan yang paling besar dan keburukan yang paling buruk. Ya. Keburukan yang paling buruk. Ini berbicara tentang Allah. Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kalau berbicara tentang agama Allah, maka harus benar-benar diperhatikan. Apakah memang Allah berbicara seperti itu? Apakah yang diinginkan oleh Allah seperti itu? Maka kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya sifat yang sangat dominan dari kaum Yahudi dan Nasrani adalah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Dan itu seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk dosa. Ya, kalau berbicara tentang agama Allah kita tidak mengetahuinya, ya sudah, katakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahuinya, saya tidak tahu. Selesai. Apa susahnya? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Humma dzakara ta'ala hukman 'aman likulli ahadin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum yang umum untuk setiap orang. Yadkhulu bihi Bani Israil wa ghairuhum. Masuk ke dalamnya Bani Israil atau selain mereka. Wa huwal hukmu alladzi la hukma ghairahu. Dan dia adalah hukum yang tidak ada hukum selainnya. La amaniyahum wa da'awiyahum bi sifatil halikin wan najin. Bukan hanya asa-asa mereka ataupun pengakuan-pengakuan saja, yaitu tentang sifat orang-orang yang rusak, orang-orang yang binasa dengan sifat orang-orang yang selamat. Ya, sifat orang-orang yang binasa dengan sifat orang-orang yang selamat. Jadi dalam ayat ini, di ayat yang ke-81, Pak. Ya. Bahwasanya Allah menyebutkan sifat orang-orang yang binasa. Siapa mereka? Barang siapa yang mengerjakan dosa dan dosa tersebut mereka kesalahan mereka meliputi mereka, merekalah orang-orang penghuni neraka. Ini umum, bukan hanya untuk Bani Israel. Ya. Siapa yang melakukan dosa kemudian maksiat tersebut meliputi mereka, artinya mereka selalu mengerjakan maksiat, merekalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini umum, bukan hanya untuk apa? Bani Israel. Begitu juga dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Ini juga umum, bukan hanya untuk Bani Israel yang beriman. Ini para ikhwah yang dirahmati dari Allah. Makanya Allah berfirman, bala, ay laysal amru kama dzakartum fa innahu qaulun la haqiqatalah. Maksudnya adalah bukan perkara seperti yang kalian klaimkan, yang kalian akukan, bahwasanya kamilah penghuni surga, Bani Israel lah penghuni surga, kami tidak akan tersentuh api neraka, tidak akan Allah menyiksa kami kecuali hanya sedikit. Itu bukan seperti itu. Ya. Fa innahu qaulun la haqiqata lahu. Sesungguhnya itu adalah ucapan yang tidak ada kebenarannya. Walakin, akan tetapi, ini kaedahnya, Pak. Ya. Maka boleh dicatat ayat surat Al-Baqarah ayat 81 dan 82, kaedah orang yang selamat dengan kaedah orang yang binasa. Ingin selamat, amalkan ayat 82. Ingin binasa, amalkan ayat 81. Ya. Kaidah orang yang binasa dengan kaidah orang yang selamat ada pada surat Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Makanya Syekh mengatakan di sini, walakin, akan tetapi, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang mengerjakan sebuah dosa, wahiya nakiratun fi siyaqis syarq fayaummu syirku fama dunahu, maka dosa di sini dimaksudkan adalah mencakup syirik dan juga selainnya. Wal muradu huna syirk, dan yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan, dosa di sini. Bidalil qawlihi wa ahatat bihi khati'atuhu, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahatat bihi khati'atuhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ia telah diliputi oleh dosanya, ia telah diliputi oleh dosanya, ai ahatat bi'amiliha, yaitu diliputi pelakunya diliputi oleh dosa tersebut. Falam tad'u lahu manfadhan, falam tad'u lahu tad'a lahu manfadhan, maka dosa tersebut tidak membiarkan jalan keluar ya untuknya. Wa hadza la yakunu illa syirk, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali untuk dosa syirik. Fa inna man ma'ahu ma'al iman la tuhitu bihi khati'atuhu, sesungguhnya orang yang bersamanya ada keimanan, dia tidak akan diliputi oleh dosa-dosanya. Ketika Allah berfirman di dalam ayat tadi, bala man kasaba sayyi'atan, lihat Allah mengatakan di sini, ini kaidah yang kita sebutkan tadi, surat Al-Baqarah ayat 81 dan 82 adalah kaidah kebinasaan dan kaidah keselamatan. Ingin binasa ya berarti mengamalkan surat Al-Baqarah 81. Ingin celaka, ingin selamat berarti mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 82. Dan sepertinya dalam Islam ya tidak lepas dari dua hal ini. Ya, tidak lepas dari dua hal ini. Tidak ada yang ketiganya. Ya, tidak ada yang gantung, enggak ada. Yang binasa pasti yang melakukan dosa, dari mulai kesyirikan paling tinggi sampai ke bawahnya. Yang ingin selamat masuk surga kekal di dalamnya beriman dan beramal salih, itu konsep ya, kalau mungkin boleh dirubah bukan kaidah, konsep ya, konsep apa namanya kebinasaan dengan konsep keselamatan, itu dua hal itu, surah Al-Baqarah ayat 81 sampai surah Al-Baqarah ayat 82. Nah, di sini yang ingin dijelaskan oleh Syekh, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan sayyi'ah. Sayyi'ah secara bahasa artinya dosa. Tetapi yang dimaksudkan dosa di sini adalah dosa syirik. Dari mana? Padahal kita cuma baca barang siapa yang melakukan dosa. Ya. Jawabannya kenapa dikatakan ini dosa syirik? Karena ayat selanjutnya wa ahatat bihi khati'atuhu. Ya. Artinya dan dia diliputi dengan dosa-dosanya. Pak, orang yang mengerjakan dosa selain syirik ada kemungkinan selamat. Ada kemungkinan selamat karena masih di bawah kekuasaan Allah. Tetapi orang yang melakukan, orang yang diliputi dengan dosa-dosanya, tidak ada kemungkinan, tidak ada celah bagi dia untuk selamat, maka tidak ada lain dosa itu kecuali dosa syirik. Paham ya Pak ya? Kenapa Syekh mengatakan menafsiri barang siapa yang melakukan kesalahan, keburukan, ditafsiri dengan dosa apa? Syirik. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang meliputi pelakunya, tidak bisa dia keluar dari neraka tersebut kecuali dosa apa? Dosa kesyirikan. Paham ya Pak ya? Ini adalah pelajaran menarik. Jadi ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 81 dan ini konsep kebinasaan. Siapa yang melakukan dosa syirik dan dosa-dosa lainnya, maka faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka kekal di dalamnya. Ini konsep kebinasaan. Selalu seperti ini. Siapa yang berdosa dan dosanya meliputinya, maka penghuni apa? Neraka. Konsepnya mudah. Yang dosa masuk surga, masuk neraka. Kalau dia dosa syirik, maka kekal di dalamnya. Makanya Allah menyebutkan di akhir ayat 81, hum fiha khalidun. Kan bukan betul gitu? Mereka kekal di dalamnya. Ini menunjukkan tidak ada dosa yang mengekalkan seseorang di dalam neraka kecuali apa? Dosa syirik. Nah, ini pengamatan yang sangat luar biasa dari Syekh, ya. Bahwasanya sayyi'ah kalau dalam bahasa Indonesia cuma dosa atau kesalahan. Tapi beliau maknai di sini adalah apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena hanya syirik yang tidak diampuni dosanya. Yang mengakibatkan pelaku kesyirikan kekal di dalam neraka jahannam. Konsep yang kedua, 82, apa? Walladzina amanu, ya, wa amilus salihan. Ingin apa namanya, selamat, konsepnya ini, beriman dan beramal saleh. Sama dengan orang-orang yang beriman, ya, plus amal soleh, maka sama dengan apa? Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Mereka lah penghuni surga. Habis itu kekal di dalamnya. Konsep keselamatan, iman dan amal soleh. Kalau ingin lebih jeli lagi konsep keselamatan, ya, dari iman ini sebenarnya orang tidak akan bisa beriman kecuali dengan ilmu. Maka berarti sebenarnya ilmu setelah mengilmui beramal salah. Makanya ustadz-ustadz, para pendai, para ulama ahlus sunnah sering mengajak orang-orang untuk mengikuti kajian ilmu. Karena memang konsep keselamatan ada pada ilmu, dan seseorang tidak bisa kalau sudah berilmu kecuali harus beramal soleh dengan ilmu tersebut. Ya, konsep daripada keselamatan. Ilmu dan amal saleh. Ya, kita cukupkan, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang besok hari kita membaca ayat yang ke-83. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Pertanyaan dari BBM, dari Ibu Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, apabila kita dalam sholat, terutama sholat malam, tetapi kita tidak menangis, apakah itu tandanya kita tidak menghadirkan hati dalam sholat tersebut? Lalu bagaimana menghadirkan hati dalam sholat, terutama sholat malam? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Iya, menangis di dalam sholat adalah salah satu tanda orang yang khusyuk ketika sholatnya. Karena berarti dia memahami apa yang dia baca dan hadir hatinya ketika dia sholat tersebut. Tetapi bukan berarti satu-satunya tanda orang yang khusyuk adalah menangis. Akan tetapi tanda orang yang khusyuk adalah dia memahami apa yang dia baca ketika sholat. Baik ini sholat malam ataupun sholat siang, sholat wajib atau sholat sunnah. Ya, tidak terkenal dengan sholat malamnya saja. Jadi menangis salah satu tanda orang yang khusyuk kepada Allah. karena dia memahami apa yang dia baca, karena dia hadir hatinya. Kadang dia paham apa yang dia baca, tapi karena dia tidak hadir, maka dia tidak menangis. Kenapa? Karena dia tidak hadir hatinya. Nah, para ikhwah sekalian, tetapi bukan berarti orang yang tidak menangis tidak dikatakan khusyuk, karena salah satu tanda saja. Bukan berarti orang yang tidak menangis tidak dikatakan khusyuk. Kemudian kiat agar hadir hati bagaimana? Baik di dalam sholat malam atau sholat siang ya. Dan sholat malam, hadir hati bukan hanya pada sholat malam saja, akan tetapi sholat siang juga. Ya, ini para ikhwah sekalian. Jadi kiatnya adalah pahami apa yang dia baca, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Terutama kalau lagi baca surat, itu kan baca surat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan apa? Dengan bahasa yang dipahami oleh kaum muslim. Dengan bahasa yang dipahami oleh setiap manusia, yaitu bahasa Arab bisa dipahami. Allah berfirman bukan dengan bahasa yang susah. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Jadi salah satu kiat yang paling utama agar hadir hati adalah memahami apa yang dibaca. Kiat yang lain yaitu merasakan ketika dia beribadah kepada Allah, merasakan sikap ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah, salatkah itu, puasakah itu, zakatkah itu, baca Qur'ankah itu, doakah itu, apa saja. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Kalau tidak bisa, maka ketahuilah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ya, begitu cara menghadirkan hati. Wallahu a'lam. Nah. Kasih mic ke Mbak Bambang. Ustaz, sedikit penjelasan ayat 81 Ustaz. Mungkin agak terlewatkan sedikit. Ya. Tulisan di buku terjemah ini berkaitan dengan paham Khawarij berkaitan ayat 81. Mereka memahami dengan adanya syai'at tadi, dosa tadi, mereka mengatakan belum saya baca. Memang belum saya baca. Okay. Kan belum selesai. Karena tadi dikaitkan dengan 82 untuk menjelaskannya. Ya, belum selesai. Oke, masuk. Karena waktunya sudah habis. Di depan, Pak. Ustaz. Tadi kan ada dijelaskan tentang cara memahami ayat yang dibaca. Apakah memahami ayat yang dibaca ini kita harus menghafal arti-arti daripada ayat yang kita baca itu? Minimal, Pak. Terima kasih. Itu. Minimal seperti itu. Jadi kita memahami sebelum kita mengetahui tafsirnya. Minimal memahami artinya. Karena kalau seandainya orang misalkan ngomong bahasa Inggris tidak dipahami, ya, itu tidak akan ada makna di dalam dirinya. Dia berbicara panjang lebar pakai bahasa Inggris, tapi nggak ada paham akan artinya. Akhirnya tidak menancap dalam hati. Begitu juga orang berbicara dengan bahasa Arab, terutama perihal doa, dia tidak paham. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana. Dia hafal, tapi dia tidak paham artinya. Tidak akan menancap dalam hati. Dan ini salah satu hal yang menyebabkan sholat seseorang akhirnya tidak berfungsi semaksimal mungkin. Kan salah satu fungsi sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat sholat melarang akan perbuatan fahsya dan kemungkaran. Itu fungsi sholat. Ketika orang habis sholat malah berdusta, habis sholat dia mencuri, habis sholat dia berjudi, minum khamar, berzina, berarti ada masalah dengan sholatnya, bukan ada masalah pada ayatnya. Jadi minimalnya adalah kita memahami apa yang kita baca. Ya, minimal. Jadi harus dipelajari. Belajar, Pak. Saya jadi ingat firman Allah yang berbunyi tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau tidak salah dalam surat Al-Waqi'ah. Qismatun dhiza. Afwan, surat An-Najm ayat 22. Ini ayat sering dibaca oleh dulu saya waktu masih bekerja di Damam oleh Direktur Islamic Cultural Center Damam. Kapan beliau baca ayat ini? Kalau masuk kantor kita, para ustadz, para da'i. Di sana ada dua teman saya dari Sri Lanka, dua-duanya dari Sri Lanka. Dan Sri Lanka itu mempunyai dua bahasa. Makanya didatangkan dua ustadz karena ada dua bahasa. Bahasa Sinhala dengan bahasa Tamil. Ya, Tamil dengan Sinhala. Nah, yang satu kurus orangnya. Yang satu gemuk dan gendut gitu. Kata Syekh, kalau kalian berdua ini berdiri, tilka idzan qismatun dhiza. Artinya, ini adalah pembagian yang tidak rata. Yang satu kurus banget, yang satu gendut banget gitu. Ini pembagian yang enggak rata ini. Nah, berkenaan dengan pembagian yang tidak rata, yaitu berkenaan dengan pertanyaan Bapak tadi memahami ayat-ayat Al-Qur'an, harus belajar, Pak, dipahami. Dari mulai takbiratul ihram sampai apa namanya? Sampai salam, itu minimal kita paham maknanya, artinya dulu sebelum tafsirannya. Ya kita jangan sampai pembagiannya tidak rata. Untuk perkara duniawi, coba hitung berapa hari kita untuk perkara duniawi dan berapa jam. Ya kan? Dari mulai Senin sampai Jumat. Dari mulai Senin sampai Senin aja beliau pulang. Artinya tidak ada libur sama sekali gitu. Ya kan? Dari mulai Senin sampai Jumat kita bekerja. Sabtu, Ahad, ya. Kadang-kadang kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, proses mempelajari arti sholat, arti bacaan sholat itu kapan? Jangan sampai pembagiannya tidak rata gitu. Sebagian orang kalau nuntut rezeki, subhanallah, itu semangat. Coba lihat orang-orang yang nuntut rezeki, kadang-kadang disuruh pakai baju kodok juga mau kan? Iya betul. Ya, kawan-kawan kita kaum muslim yang kerja di bengkel, pakai baju kodok, kadang-kadang pakai helm, kacamata, keselamatan. Di sini obeng nomor 19, 20, 21. Di sini pulpen, di sini macam-macam. Untuk perkara dunia, itu kita semangat mencarinya. Tapi untuk perkara akhirat, yang kita sholat itu bermanfaat, bukan hanya di akhirat saja, bahkan di dunia. Nah, kita harus juga meluangkan waktu. Jangan sampai menjadi qismatun dhiza. Ya, artinya apa? Jangan sampai menjadikan pembagiannya itu tidak rata gitu. Ini pada ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bayangkan kita kalau nuntut rezeki itu luar biasa semangat. Nah, ini juga bermanfaat nanti untuk kehidupan di bulan Ramadan. Saya sudah menyinggung-nyinggung nih sedikit bulan Ramadan. Mulai saat sekarang sudah bikin planning saya bulan Ramadan harus seperti ini. Ibadah saya harus lebih banyak dibandingkan dunia saya. Konsekuensi bulan Ramadan waktu untuk beramal. Ya, ini enggak Ramadan malah tambah semangat ke pasar. Karena memang dagangan lagi laris-larisnya. 10 hari terakhir yang aturan nanti kita insyaallah kalau saya tandain tidak keluar kota saya akan kita akan adakan i'tikaf bersama nantinya. Ya para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terngiang-ngiang bagaimana sudah cuma yang masih blank dalam diri saya itu kajian bulan Ramadan bagaimana. Saya masih belum tahu bagaimana kajian karena 13 tahun saya tidak pernah Ramadan di Banjarmasin. Gitu. Ya, pokoknya nanti kita konsep lah bagaimana ya. Kajian kemudian itikaf apa yang kita kerjakan macam-macam lah nantinya. Itu sudah mulai dipikirkan. Jangan sampai nanti Ramadan tilka qismatun dhiza juga. Itu adalah pembagian yang tidak rata. Sudah bulan-bulan coba bayangkan 11 bulan kita bekerja untuk dunia. Satu bulan aja Allah ingin tafrigh dari kita. ingin meluangkan waktu untuk ibadah, masa gak sanggup? Ustaz, satu bulan itu yang luar biasa, itu lagi rame-ramenya orang dagang, Ustaz. Ya, lagi rame-ramenya orang, wah macam-macam lah pokoknya. Menjual apa yang bisa dijual dengan perkara, dengan mengambil perkara. Maka di konsep dari sekarang, bagaimana biar bulan Ramadan kita meluangkan waktu. Ini yang bisa saya sampaikan ya Pak ya. Jadi luangkan waktu untuk pelajari. Dan saya katakan, laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa huwa dzu 'ilmin kaman huwa jahil. Seorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ustaz-ustaz yang terkenal, kiai-kiai yang banyak ilmunya, ya, itu tidak dilahirkan dalam steng keluar dari perut ibunya langsung hafal Quran. Enggak. Dia proses. Proses menghafal, proses mempelajari. Saya kalau ingin bercerita kepada Bapak, doa-doa waktu-waktu masih menuntut dulu ya Pak, di kota Madinah, sampai buku doa itu saya bawa kemana-mana. Untuk cuma menghafal. Buku doa yang Bapak pegang sekarang, ada Hisnul Muslim, ada doa-doa dari Ustaz Yazid itu saya hafal dari awal sampai akhir. Ada proses menghafal. Dan itu yang kita bisa gunakan nanti kelak di kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari mulai awal sampai, dan semuanya kan kita membutuhkannya. Doa bangun tidur, doa. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita kejar dalam kehidupan kita. Menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal doa. Nah, kalau coba kita kejar, bulan ini saya ingin bacaan sholat saya dari mulai takbiratul ihram sampai salam saya tahu artinya minimal. Nah, ini prestasi, ya, yang harus kita kejar. Coba. Dan alhamdulillah sekarang kan buku-buku terjemah luar biasa banyak. Makanya saya katakan, semakin sarana ada di depan mata, tetapi semakin tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, semakin banyak hitungannya nanti kepada Allah. Semakin berat hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan, ya. Luangkan waktunya untuk menuntut ilmu yang akhirnya bisa menghadirkan hati di dalam sholat kita. Cukup kiranya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.